يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. ونحن نعزكم الله sekarang kita masuk pada pembahasan inti kitab usul fitrasir usul prinsip-prinsip kaidah-kaidah dalam tafsir. Setelah kita membaca mukadimah pendahuluan dari al-muallif rahimahullah taala yang di dalamnya berisikan uraian global tentang isi kitab ini. Pembahasan pertama yang diangkat ialah tentang al-Qur'anul Karim. Qala al-muallif rahimahullah taala Al-Qur'anul Karim. Ini judulnya. Al-Qur'an yang mulia. Al-Qur'anul Karim fil lughah. Al-Qur'an secara bahasa. Masdar qara'a. Dia adalah masdar dari fi'il qara'a di makna tala, mengandung makna tala membaca. Jadi kalau disebutkan sarafnya qara'a yaqra'u qur'anan, mengandung makna tala yatlu tilawatan, yang artinya membaca. Sehingga Qur'an sama dengan tilawah, bacaan. Atau ini pendapat yang kedua atau makna kedua, di makna jamaah, dengan makna jamaah yakni mengumpulkan. Tahun kamu katakan secara ilmu sorotnya qara'ah qur'an qur'anan, qara'ah itu fi'il madhi, Qur'an masdar, Qur'anan juga masdar. Dama tahul, sebagaimana kamu mengatakan, ini wazan, wazan yang lainnya, ghafara, ghafran, wa ghufranan. Sama kaya, ghafara, ini fi'il madhi, ghafran masdar, ghufranan. Qara'a, Qur'an, Qur'anan. Paham ya? Para penulis. Sehingga ringkasnya kata beliau, Al-Quran secara bahasa punya dua makna. Yang pertama dengan makna salah, tilawah, bacaan. Yang kedua dengan makna jamaah, mengumpulkan. Qala rahimahullah, fa'alal makna awal salah, maka dengan makna pertama atau dasar makna pertama yaitu tala membaca, yakunu masdaran bimakna ismil maf'ul. Maka dia adalah masdar dengan makna isim maf'ulnya. Ai bimakna, maksudnya dia mengandung makna matluun yang dibaca. Sudah. Ini ilmu qira'ah. Kalimat qira'ah kalau mau ditadris, qira'ah yaqra'u Qur'an, Qur'anan qari'un maqru'un. Kata-kata maqru' itu isim maf'ulnya. Wadan maf'ulun. Tamam? Kalau dia dengan makna tala, berarti tala yatlu tilawatan talin matluun, yang artinya dibaca, dibaca, tala ya, dibaca. Sehingga makna pertama, kalau Quran dimanakan dengan tala yatlu membaca, maka dia masdar yang mengandung makna isim maf'ul. Jadi Qur'anan mengandung makna makru'un yang dibaca. Tilawatan mengandung makna matlu'un yang ditilawah, yang dibaca. Paham ya? Ini kalau makna dalam. Wa alal makna tsani. Kalau dengan makna kedua, yaitu jama'a, mengumpulkan, yakunu masdaran, yakunu masdaran di makna ismil fa'il. Maka dia masdar dengan makna ismil fa'il, pelaku, ismil fa'il. Tamam? Ai di makna jami', yakni dia dengan makna jami'un. Jama'a, yajma'u, jam'an, jami'un. Artinya yang mengumpulkan. Kenapa dikatakan jami'? Di jam'i'i al-akhbar wal-ahkama. Karena Al-Quran itu mengumpulkan akhbar, berita-berita, baik berita tentang umat-umat terdahulu, atau berita tentang Rasul SAW dan umatnya, atau berita yang akan datang. Wal-ahkama juga mengumpulkan tentang masalah ahkam, hukum-hukum, pokok syariat para ulama. Paham ya? Sehingga tergantung maknanya. Kalau dimanakan tala, berarti masdar dengan mana isim maf'ul, matluun yang dibaca. Kalau dimanakan jama'a, berarti dia mengandung mana isim fa'il, jami' yang mengumpulkan sesuatu. Kita akan Al-Quran, kita mengumpulkan masalah berita dan masalah hukum. Ini dua makna. Kenapa? Ada makna ketiga. Makna ketiga, dengar paham ini, manusia secara bahasa ya, bahasa Arabnya dikeluarkan. Ada makna ketiga. Al-Quran itu ialah masdar, masdarun muradifun lil qira'ah. Quran itu ialah masdar yang maknanya sinonim dengan qira'ah. Qara'a yaqra'u Qur'an qira'atan Qur'anan. Paham? Qur'an maknanya qira'ah, baca. Ini makna apanya? Dalilnya. Pakai dalil siapa? Dalilnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Qiyamah. Inna alayna jam'ahu wa Qur'anah. Inna alayna jam'ahu wa Qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah. Ada yang punya persembahan, Pak? Ya, sudah kemana. Nah, Al-Qiyamah. Iya, lah naya deh lah. Tidak lembar tak ya pak kafe. Tidak lembar tak pak kafe. Inna alaina jamahu wa Qur'ana. yang artinya sesungguhnya atas kami. Ini Allah jam'ahu, mengumpulkan wahyu tadi, wa qur'anah, dan bacaannya. Kata-kata Qur'an dimanakan qira'ah, bacaannya. Fa'idha qara'nahu, dan apabila kami membaca Al-Qur'an itu, fattabi qur'anah, maka ikutilah Qur'annya, ikutilah bacaan tadi. Nah, ayat yang sangat tegas menunjukkan kalimat Qur'an secara bahasa, makna apanya adalah qira'ah. Qur'an dengan makna qira'ah. Ada berapa? Ayatnya itu ayat yang ke-17 sama 18. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Qur'an dimanakan qira'ah, bacaannya. Dalil yang lain. Dalil yang kedua. Disebutkan dalam surah Al-Isra. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Betul. Mantap. Al-Isra itu surat yang ke-17. Allah bisa. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Dan قرآن الفجر, قرآن الفجر يعني قراءة قراءة subuh. إن قرآن الفجر كان مشهودا. Sesungguhnya Quran ini قراءة قراءة subuh itu disaksikan dari para nabi. Surat iya. Alhamdulillah. Anu ni surat ayat biru. Nanti ya lumayan. Raga pak ini. Ayat yang ke-10 kan. Dan tak perlu langsung. Kalau dia. Al-Isra 78. Yang ini. Langkah awalnya, aqimish sholata lidhulukhi syamsi ila ghasaqi al-laili wa qur'ana al-fajr. Inna qur'ana al-fajri kana mashhuda. Karena qur'ana al-fajr itu bacaan. Bacaan surah apa? Bacaan Al-Qur'an di waktu subuh itu. Kita cita dari para malaikat. Ini dua jalan ayat Al-Quran yang menjelaskan kata-kata Quran secara bahasa itu mengandung makna kiraatan itu pada asalnya. Kemudian, kemudian kata mereka, makna masdar tadi, ya kan masdar dengan makna kiraatan gitu ya. Kemudian makna asalnya ini, makna masdarnya ini dipindah. Dipindah menjadi makna maf'ul. Isim maf'ul. Yaitu qira'ah dengan makna makruhun yang dibaca. Qara'ah yaqra'u Qur'an. Qira'atan Qur'anan. Qari'un makruh. Isim maf'ulnya. Sehingga kata-kata Qur'an atau qira'ah yang masdar itu dimaknakan dengan isim maf'ul. Sehingga Qur'an atau qira'ah dengan makna makru'un yang dibaca. Tamam? Yang dibaca. Setelah itu, kalimat Al-Qur'an itu sudah menjadi nama sudah menjadi nama untuk kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi istilah umum untuk kalamullah, Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an. Dan secara mana bahasanya, kata-kata Qur'an sama dengan qira'atan. Yang kemudian masdar ini diubah menjadi isim maf'ul. Qira'ah dengan mana? Makru'un. Paham ya? Nah, pendapat yang terpikir itu benar. Nah, ketika ini yang saya bawakan ya, itu lebih mendekati kebenaran. Dikarenakan dua ayat di atas yang menjelaskan. Ini pendapatnya Al-Imam Al-Lihyani. Namanya Al-Imam Al-Lihyani dan sejumlah ulama. Untuk melihat dalam kitab Al-Ihsan karya Imam Syafi'i rahimahullah. Baru. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang masalah ini. Paham cara ya? Maksud. Itu pendekatan para manakah. Jadi. Itu kalau terserahnya lah. Itu diambil dari asal muasal bahasa Arabnya. Kalau yang pertama tadi kan dia masjar yang mengandung makna talak langsung. Talak kan, tilawah. Yang ini tidak, dia masjar dengan makna kiro'ah. Bukan tilawah, kiro'ah. Jadi secara terjemahan ini perlu baik lah. Cuman kalau kita kembali pada cita rasa bahasa Arabnya baik. Kalimat kira'ah pun dengan tilawah pun berbeda. Kan, beda horor. Kita harus menguatkan yang kira'ah. Dikarenakan ada dua ayat tadi yang menangkap manusia. Salah ya? Kalau seandainya dimanakan dengan mana pertama tadi? Tidak ada masalah. Betul. Dikarenakan tilawah dengan mana madlu yang dibaca. Kalau jamaah dengan jamaah itu dikarenakan isi kandungan Al-Qur'annya mengandung ahkam, mengandung akhbar. Baik. Qala rahimahullah. Qala tadi ya. Ya, karena pelajaran usul jadi banyak kaidah-kaidahnya terkait dengan bahasa. Ya, pelajaran santri kelas 4. Qala rahimahullah ta'ala wal Qur'anu bisyarah. Sekarang Al-Qur'an secara syariat, definisi Al-Qur'an secara syariat. Beliau mengatakan kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala rasulihi. Al-Qur'an adalah kalamullah ta'ala, kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-munazzal wa ala rasulihi, yang diturunkan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa khatami anbiya'ihi, dan penutup para nabinya, yakni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu'u, yang dimulai di surat Al-Fatihah, dimulai dengan surat Al-Fatihah. Al-Makhtumu, yang di khitam, yang ditutup di surat An-Nas, dengan surat An-Nas. Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada rasulnya, penutup para nabinya, Nabi kita Muhammad SAW, yang dimulai dari Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Masya Allah. Ketimidin ini mengandung mana sekarang? Mana pertama? Al-Quran ialah kalamullah. Ini prinsipnya kaum muslimin secara keseluruhan. Al-Quran ialah kalamullah. Dan kalam itu ialah sifatnya Allah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Tapi Al-Quran ialah kalamullah yang merupakan sifatnya Allah. Yang namanya sifat mengikuti zat. Bukan makhluk. Paham? Ini prinsipnya seluruh kaum muslimin dari dulu sampai sekarang. Para ulama kita menukilkan kesepakatan. Barang siapa yang menyatakan Al-Quran itu ialah makhluk, maka dia kafir. Kafir dengan kesepakatan para ulama. Ini dimasukkan dalam buku-buku akidah kaum muslimin. Di antaranya, kita bisa melihat dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah. Itu dengan sanad, buku akidah dengan sanad. Ya, bukan dengan omongan, dengan sanad. Beliau menukil 500 imam dalam semua generasi. Dari mulai sahabat, tabi'in, atau tabi'in sampai zamannya beliau. 500 imam semua yang sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk, maka dia kafir. Paham ini? Saya dikatakan definisinya kalamullah ta'ala al-munazzal ala rasulih. Kalam Allah yang diturunkan kepada rasul. Betul-betul kalamullah hati pekan. Paham ya? Apa ini? Kemudian warahmatullahi sebagai penjabarannya. Al-Quran itu ialah kalamullah bagaimanapun kondisinya. Baik dia makru'un yang dibaca, atau malfu'un yang dilafadzkan, atau maktubun yang ditulis, atau mahfu'un yang dihafal oleh para sufat-sufat yang ada. Semua yang dibaca, makru', makru'. Semua yang ditulis, maktub. Semua yang dihafal, mahfu' adalah kalamullah. Adalah kalamullah. Jadi orang ketika menghafal itu suaranya kalamullah. Itu apa namanya? Hah? Oh, bukan. Bukan suaranya. Apanya? Yang dibaca. Kata mereka, as-sawtu sawtul qari, as-sawtu sawtul qari wal kalamu kalamu dari. Itu kainya. Yang bersuara itu suaranya sang qari, orang. Tapi kalamnya yang dibaca itu kalamullah. Sekitar-kitar membaca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ilahiri. Itu suara siapa? Itu suara saya. Saya makhluk. Suara saya makhluk. Tapi yang saya baca tadi ialah kalamullah. Yang saya lantunkan adalah kalamullah. Paham ya? Itu prinsipnya. Terus, yang di dalam mushaf ini apa ini? Kertas-kertas yang ada ini. Kalamullah, oh bukan. Kertas, makhluk. Tinta, makhluk. Tapi yang ditulis adalah kalamullah. Makanya semuanya pasti dikembalikan pada isim makhluk. Tala, dengan mana? Matlu. Kira'ah, dengan mana? Makru. Itu harus. Untuk menselaraskan dengan prinsipnya harus. Paham ya? Kalau kira'ahnya, itu manusia yang membaca. Kira'ahnya, manusia yang membaca. Bukan itu yang namanya Al-Quran. Tadi Al-Quran adalah yang matlu, yang makruh yang dibaca. Yang mahfuz yang dihafal. Yang maktub yang ditulis. Paham ini? Mohon. Nah, ini harus saya tegaskan. Ini masalah kita. Ini dia. Nah. Kemudian ini, bukan ini. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga ketentuan berikutnya. Sebab ada lagi kalamullah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad. Ada kalamullah diturunkan kepada Nabi Isa. Namanya apa? Injil. Bukan Quran. Injil. Ada kalamullah diturunkan kepada Nabi Musa. Namanya apa? Taurat. Ada kalamullah diturunkan kepada Nabi Zabur. Zabur. Ada kalamullah diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Namanya Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim wa Musa. itu sudah tidak. Semuanya kalamullah. Tapi yang namanya Al-Quran, itu yang diturunkan khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW. Paham? Kalau Nabi kita biarkan, namanya beda. Ini Taurat, ini Zabur, ini Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan segala macam. Paham ya? Ini muhim. Paham ya? Jangan salah dia mengatakan, Injil itu Al-Quran. Duh, salah apa ya? Dan kalau Allah. Iya, tapi bukan Quran namanya. Tapi namanya Injil. Kemudian juga disebutkan di sini. Dimulai dengan Al-Fatihah, diakhir dengan An-Nas. Tadi ada awal ke akhir. Tamam? Itu secara Quran. Yang kita ketahui dalam mushaf ini, berapa juz? 30 juz. Kalimat ini untuk membantah kaum Rafidhah. Syiah Rafidhah. Ada apa dengan mereka? Mereka ini punya i'tiqad dan punya keyakinan. Al-Quran yang di tangan muslimin itu kurang. Bukan 30 juz, tapi 60 juz. Yang 30 juz ini hanya diketahui oleh imam-imam ahli. Namanya Quran Fatimah. Itu masyhur di kalangan mereka semua. Sekali para ulama ketika mendefinisikan Al-Quran, perlu kata-kata semacam ini. Artinya untuk menerangkan Quran yang ada pada mereka itu bukan kalamullah, itu khayalannya kaum Rafidhah. Jadi jangan kau saya aja dia ngomong, Ustaz, kurang Ustaz, jangan lupa Ustaz, tercida, 60 Ustaz, itu kan ini, Rafidhah, mengatakan 60. Itu Rafidhah, sekte yang menyimpang. Tentu, tidak disepakati oleh seluruh kaum Rafidhah. Paham misalnya? Mampu. Ada definisi yang lain yang disebutkan oleh para ulama kita yang untuk menambahi keterangan tentang kalamullah Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran ialah kalamullah sama dengan kalamullah ta'ala al-munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ya begini ya. Tambahannya al-mu'jizu bi nafsihi. Al-muta'abbadu bi tilawatihi. Itu tambahannya. Dua poin. Al-Qur'an ialah kalamullah, kalam Allah. Paham ya? Al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sama dengan tadi ya. Tambahannya al-mu'jizu fi nafsihi. Yang menjadi mukjizat dengan diri. Ini dikatakan Al-Qur'an itu mukjizat pada lafaznya, pada maknanya, pada nahwunya, pada kandungannya, pada semuanya itu mukjizat. Al-Qur'an itu mukjizatnya Rasul yang paling besar dari semua mukjizat-mukjizat yang ada. Paling paling. Al-muta'abbadu fi tilawatihi yang dihukumi ibadah. Kalau ulangnya, dia membaca Al-Quran itu dihukumi ibadah. Lain dengan membaca kalam-kalam yang lain. Kalau baca Quran, bukan Quran ya, baca Quran, ya bukan ibadah. Mungkin mubah, mungkin juga tidak mubah, terkadang orang ibadah. Tapi kalau Quran itu mesti mengandung nilai ibadah. Terkadang membacanya, bahkan besar nilainya. Apa kata Rasul? Al-hasanatu bi asri amtaliha. Satu kebaikan itu 10 kali lipatnya. La akun alif lamim harfun. Benar. Al-a, gitu ya lepasnya. Al-harfu hasanatun. Satu huruf Al-Qur'an itu satu kebaikan. Satu kebaikan diganjar 10 kali lipatnya. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, satu huruf. Tapi saya katakan alif huruf, lam huruf, mim huruf. Paham ya? Sehingga membaca alif lam mim itu 30 kebaikan. Alif dua huruf, satu kebaikan, diganjar 10 kali lipat. Lam huruf yang kedua, sudah satu kebaikan, diganjar 10 kali lipat. Mim satu huruf, satu kebaikan, diganjar 10 kali lipat. Itu pahalanya. Baru alif lam mim sudah 30 kebaikan. Lah ya apa lu baca Al-Fatihah? Berapa menjalani? Buahnya. Bagaimana kiranya kalau membaca satu juz, dua juz, 10 juz dalam sehari? Hah? Atau menghafal itu ulang-ulang sangat besar. Dalam menyebut ta'abat di tilawatihi yang dinilai ibadah dalam dengan membacanya. Iya, ya dibaca kiroahnya dulu. Membaca Al-Quran itu pahala. Tadabur Quran itu nilai plus pahala tersendiri. Tahu tafsirnya dengan detail itu ibadah tersendiri, keutamaan tersendiri. Ya tentunya berjalan-jalan Pak, orang yang membaca Al-Quran dengan tak terburu, tahu tafsir, ya lipat ganda pahalanya Pak, dobel-dobel. Dia membaca kok, lumayan, alam secara itu di akhir-akhir dari satu kebaikan 10 kali lipat. Lain Pak, ini Al-Quran yang dibaca Pak, sehingga betul-betul mengandung pahala yang lain. Gitu ya, tak ada kelas. Dari sinilah Rasul mengatakan dalam sabdanya, dalam Jawa Bukhari, dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian yang belajar Quran dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Karena semuanya bernilai ibadah. Bacanya ibadah, belajarnya ibadah, ngajarkannya ibadah, semuanya mengandung nilai ibadah. Barakallahu. Jadi kalau bergabung semua definisinya dari mulai dari dua keterangan di atas, saya mengatakan Al-Quran kalamullah ta'ala al-munazzalu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz binafsihi al-muta'abbad bitilawatihi al-maktub di surat Al-Fatihah al-maktub di surat Al-Nas komplit semuanya ada. Itulah Al-Quran kalamullah. Jadi kalau ini tambah dia, masya Allah. Kan dia ada 9. Oh, dia sangat sama. Tapi kita sama. Tapi ini definisi Al-Quran lughatan wa syara'an. Definisi ini definisi sublimen. Saya ingatkan, ini Al-Quran ini berkali-kali. Tatkala kita mempelajari ilmu Arab, baik ilmu bahasa Arab, atau ilmu usul tafsir, atau ilmu usul fikih, atau ilmu kaidah fikih, atau ilmu usul hadis, mustalah hadis, harus betul-betul mengerti tentang akidah Islam. Kenapa? Dikarenakan pada ilmu-ilmu alat ini disusupi banyak pemahaman yang menyimpang. Dari mulai pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Jahmiyah, pemahaman Asy'ariyah, pemahaman Rafidhah, semuanya dimasukkan. Ini harus dipilah-pilah. Terkait dengan tadi yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, siapa itu? Itu Mu'tazilah, Jahmiyah, dan dikasih oleh para Allah. Tapi kalau kita semata-mata tahu lughatan saja, tapi tidak tahu bagaimana akidah Ahlussunnah, kita mengatakan Al-Quran itu dengan mana qiraat titik. Bahaya itu. Oh, bahaya. Al-Quran itu secara bahasa ialah qiraat, bacaan. Bahaya, oh, bahaya. Berarti kamu meyakini bacaan kamu ialah kalamullah, berarti makhluk. Yang saya katakan, dalam ini teruskan. Al-Quran secara bahasa qiraat, tapi kalimat masdar ini diindah kepada mana isim maf'ul, yaitu makruh. Kalau makruh itu kalamullah, kalau qiraat itu makhluk. bacaannya manusia. Itu ya? Itu kalau ngerti akidah Islam yang benar. Tidak semata-mata bahasa. Saya ingin kembali. Ada tahu ini ya? Sekarang kita membaca beberapa ayat Al-Quran yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah tentang Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami yang menurunkan kepada engkau wahai Rasul Al-Qur'an ini tanzila dengan sebenar-benarnya. Dalil yang menunjukkan Al-Qur'an itu munazzal, diturunkan dari Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kata faedah pasal. Di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il nazzalna. Nazzala wazan fa'ala. Nazzala tanzila. Jadi, itu secara ilmu bahasa itu mengandung makna inzaluhu mufarratan. Menurunkannya dengan bertahap. Tapi kalau menggunakan fi'il anzala, yunzilu, inzala, itu punya dua pengertian. Bisa dimanakan, menurunkan dengan bertahap, bisa diturunkan sekaligus. Oke. Iya, makanya saya katakan mutakal di beda bahasa Arab. Alhamdulillah. Di sini Allah mengatakan Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Kalau bisa diterjemahkan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ya kita mengatakan sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Ya. Itu kenyataannya. Alhamdulillah. Diturunkan selama Rasul menjadi Nabi dan Rasul dalam kurun 23 tahun. Barakallahu. Waqala Allah mengatakan dalam ayat yang lain. Tadi di akhir surat 23, dan sekarang dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Mengatakan apa lagi? Anzalna, anzala. Kalau anzala dua kemungkinan, mungkin berangkul-angkul, mungkin sekali. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Qur'anan Arabiyyah, Qur'an yang Arabi dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, semoga kau bisa memahami. Kalau Qur'anan Arabiyyah tegas menunjukkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Sehingga orang-orang Arab bisa yakilun, berakal memahami. Terus. Ada sebagian pihak yang mengatakan, Quran itu bukan dengan bahasa Arab. Tadi Rasul. Dengan bahasa Al-Quran. Salah kalau mengatakan bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Benar-benar. Maunya baik. Tapi salah. Sisi baiknya kenapa? Dia mengatakan, kalau Bapak mengatakan Al-Quran itu dengan bahasa orang-orang Arab, berarti makhluk, bukan kalamullah. Ya, bahasa yang mengharapkan orang Arab itu makhluk. Kalau sampai mengatakan Al-Quran itu dengan bahasa Al-Quran, itu kalamullah, wahyu, bahasa wahyu. Hah? Kalau seandainya tidak ada ayat yang semacam ini, mungkin dibenar. Allah mengatakan dalam ayat ini, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Qur'an dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, semoga engkau bisa memahaminya dengan bahasa kamu sendiri. Terkait dengan bahasa Arab dan tidak meniadakan dia sebagai kalamullah. Al-Qur'an kalamullah, tapi Allah Maha Kuasa menurunkannya dengan bahasa Arab. Itu dalam ayat lain, Irisayanin Arabiyyin Mugi dengan lebar Arab yang sangat jelas. Ini saya tanggih Ya, dikarenakan banyak yang perkebaran di luar sana di tajwid saya paham. Intinya ini ayat-ayat disebutkan sama beliau rahimahullah untuk menerangkan Al-Qur'an ialah kalam Allah diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya alaihi salatu wasalam. Barakallahu fiik. Ini akan disebutkan bab yang telah terkait dengan masalah turunnya Al-Qur'an. Mau lanjut? Kalau saya teruskan? Kalau saya mau nanya sedikit? Saya yang nanya, saya nanti. Kalau aku nanya nanti, tambah. Saya mau nanya sama nanti. Belum, jangan laku. Ya sudah, saya tak jawab nanti. Saya tak jawab nanti. Ada sebagian pihak mengatakan, Al-Quran itu ialah ibarat dari kalam Allah, hikayat dari kalam Allah. Bagaimana pertanyaan itu? Ini banyak disebutkan di sekolah-sekolah YN yang belajar di sana, dia akan mendapatkan kelewatan semacam dari seluruh-seluruhnya. Al-Quran itu bukan kalam Allah, tapi hikayat ibarat dari kalam Allah. Sudah mendengar? Maksudnya ibarat. Ya, itu cermati juga tuh. Pikirkan dong, cerna dong kalimat-kalimat ini. Benar-benar. Atau salah itu? Salah. Salah dari mana itu? Dari sini aja tadi. Kalau benar. Ya kalam Allah. Kalau dia mengatakan itu ibarat dari kalam Allah. Salahnya itu apa gitu loh? Bisa nyalakan. Tidak bisa sebenarnya kalau salahnya. Berarti kalau saya ibarat berarti kan kalau dia benar maksudnya kan seakan-akan berarti bukan kalimat Allah. Bukan kalam Allah. Tapi seakan-akan seperti bukan seakan-akan ibarat ungkapan hikayat dari kalam Allah. Pentingnya saja dimati. Cara kalau gimana orang sih? Oke aja mana sih? Kepengen bicara dulu. Gimana pak? Dimaklukkan. Dimaklukkan. Dengan kalamnya orang. Masya Allah. Jadi kalau dia mengatakan Al-Quran itu ialah ibarat dari kalam Allah, maka dia mengatakan sama dia mengatakan makhluk, memakhlukkan kalam Allah. Mantap sah, memakhlukkan kalam Allah. Nah, cuma alasannya untuk mengatakan memakhlukkan kalam Allah, oh. Ini harus mengetahui ujian yang dibalik hati, karena ada ujian dibalik hati. Ada apa dibalik kalam ini? Ini dikarenakan sangat terluas di kalangan muslimin khususnya para mahasiswa yang mengejar SAK dan semisalnya. Dalam buku-buku pelajaran agama tertentu, ini adalah pemahaman kaum Asy'ariyah. Pemahaman kaum Asy'ariyah dan Khulafiyah. Mereka tidak mau mengatakan Al-Quran kalam Allah. Saya mengatakan Al-Quran itu ia ibarat atau hikayat dari kalam Allah. Tahu kenapa? Karena para kalam itu, mereka ini punya satu kaidah, hafil. Menyatakan yang namanya kalam, kalamun, itu ialah kalamun nafsi. Ucapan hati, kerentak hati, itu kalam. Itu mereka punya kaidah. Kalam itu cuma satu, yaitu kalam nafsi, kerentek hati, itu kalam. Terus orang bicara itu namanya, bukan kalam. Kalau bicaranya orang yang lesa, itu dalil yang menunjukkan adanya kalam dalam hatinya. Kalau mereka, innal kalama lafil fu'adi, wa innama ju'ilal lisanu alal fu'adi dalilah, kata dia. kalam itu ialah yang di hati. Sementara kalam itu dijadikan gelesan sebagai dalil untuk apa yang terjadi. Gelesan kamu bicara itu sebagai bukti isi hati kamu. Ini yang kalam-kalam ada Habib. Habib, kalau itu belajar bahasa Arab, ada yang mendefinisikan kalam-kalam semacam ini salah. Itu definisinya kaum masyarakat. Dari sini mereka mengatakan, Allah itu punya sifat kalam, kan itu ya, berbicara. Kalau begitu kalam itu nafsi. Allah bicara dengan hatinya. Kamu mengatakan Al-Quran ialah kalam Allah. Salah. Bukan kalam Allah, tapi ibarat dari kalam Allah. Bagaimana ini? Jadi kata mereka, Al-Quran yang diturunkan kepada Malaikat Jibril, Al-Quran yang diturunkan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu hasil pengungkapan Malaikat Jibril dari kalam Allah. Gambarannya, jadi ketika Allah itu menyampaikan wahyu kepada Rasul, kan lewat Malaikat Jibril ya, beliau sebagai Rasul dan Malaikat yang membawa kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah itu ya takalam dinafsi, menggunakan keretak hati. Itulah keretak hati ya, keretak hati. Nah, nanti Malaikat Jibril itu yang mengungkapkan isi hatinya. Ketika disampaikan langsung kepada Rasul, itu bukan kalamnya Allah, tapi kalamnya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengungkapkan isi hatinya Allah. Paham ya? Intinya tadi dikatakan memaklukkan kalam Allah. Memaklukkan kalam Allah. Intinya mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Sebab kalamnya Malaikat Jibril, bukan kalamnya Allah. Itu tafsir apa? Tafsir apa yang dari Yunani itu? Dan masyarakat itu ada kan? Jadi melalui Zeus yang disampaikan kemarin sih, ditafsir sendiri sehingga ya, mungkin kalau Asharia mungkin dari sana pengambilannya, kan ilmu kalapan dari Yunani. Tapi pahamnya ada batil sama saja kamu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Bedanya kalau Asharia itu tidak terang-terangan, kalau Mu'tazila langsung makhluk gitu aja kayak kafirnya. Kalau Asharia itu tidak. Ayat yang terhormat, yang betul bukan dikatakan betul-betul kalam wanita orang. Jadi, macam mana? Masih banyak lagi. Kira-kira atau saya rasa kini sanggup dah menerimanya. Allah kata, bukan. Mustahilwa, Allah kata. Ya karena belajar aja kelas santri tahun 4, akhir tahun. Mau ketemu sekali pertanyaan saya ini, siap untuk menjawabnya. Lo, mereka pertanyaan saya. Saya sebutkan dalam ayat Al-Quran dalam surat At-Takwir. Kita sudah masuk ke wira. Allah mengatakan dalam ayat ini, dalam surat ini, di ayat yang ke-19. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Di quwwatin inda dil arshi makin. Ini membicarakan tentang Malaikat Jibril. Syahidnya pada ayat ini, innahu laqawlu rasulin karim. Kata-kata innahu, sesungguhnya dia berhak kembali kepada Allah. Sehingga maknanya, sesungguhnya Al-Quran itu ialah qaul, ucapannya rasul yang mulia. Zahir ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu ialah ucapan itu. Ucapan Jibril, qawlu rasulin karim, ucapan rasul yang mulia. dalam nasihat. Ini benar-benar. Jadi kita sepakat dan meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Ya kan? Kalamullah. Ternyata dalam ayat ini Allah mengatakan innahu laqawlu rasulin karim. Saya akan salah bacakan. Anda maaf kan ayatnya? Sudah hafal. Wajar. Nah, saya harus salah baca. Innahu laqawlu rasulin karim. At-Takwir ayat 19. Sesungguhnya dia, Al-Quran, adalah qawl ucapannya Rasul yang mulia. Mereka suka. Akhirnya menunjukkan apa? Al-Quran, ucapannya Jibril. Kau Jibril? Khalik, apa makhluk? Makhluk. Gitu, apa-apa. Yang mana, Pak? Kalau dia kuatin itu kan sifatnya mereka Jibril. Dia punya kekuatan yang mati. Ya. Jadi pasti, innahu laqawlu rasulin karim. Nah, ya bagi Pak, ya bagi Pak. Ini diantara syubhat yang mereka lontarkan. Jika saya tanya, saya tanya lagi siapa pada pelajaran terakhir arah satri. Gimana Pak Ahmad? Jadi itu bukan kalam Jibril, itu kalam Allah. Dikatakan sebagai kalam Jibril, dikatakan Jibril sebagai penghantar wahyu. Itu mungkin secara bahasa Arab demikian. Mungkin tidak, ketika ada seseorang yang menyampaikan ucapannya orang lain. Ucapan yang dia sampaikan menukil dari yang lain itu, ini secara pada dia sendiri. Mungkin. Nah, misalkan Pak SBY memberikan mandat kepada warga Gresik. Disampaikan mandat tersebut oleh Pak Sambari. Pak Sambari yang membacakan mandatnya Pak SBY. Bisa kita mengatakan itu ucapannya Pak Sambari. Loh. Ya, apa saya tuh gini? Gini loh, Pak. Sambari mengucap. Paham. Dengar dulu. Ini sekarang kita bikin masal untuk kalangan makhluk ya. Allah berkualilai masalah alaih. Allah maha tinggi. Baik. Anggap Presiden SBY kan memberikan mandatnya beberapa tausiahnya untuk organ bersih. Lewat mana Pak? Bupati kan? Bupati. Sekarang Sambari itu Pak? Sambari apa? Bupati? Pak ya, Pak Haji? Pak Sambari. Sama siapa sih kalau Pak Haji Pak? Pak Repai. Pak Sambari sekarang Pak. Sama? Kan aturan Pak Sambari ini kan membacakan mandat Presiden. Kepada warga masyarakat Gresik. Mandat dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kan menyampaikan teksnya. Sekarang kita mengatakan, itu kalimatnya Pak SBY, apakah kalimatnya Pak Sambari? SBY. Itu kalimatnya Pak SBY. Disampaikan sama Pak Sambari. Mungkinkah secara bahasa kita mengatakan, sama Pak Sambari menyampaikan demikian? Dikatakan sebagai kaulnya Pak Sambari. Jadi sedangkan kepada beliau sendiri dengan alasan beliau lah orang yang menyampaikannya. Karena dari awal waktu menyampaikan itu di ada kalimat. Ada SBY. Kalau kamu itu langsung menyampaikan begitu. Semua orang ngerti kan nggak sih yang bacakan teks Presiden? Alay lagi. Iya, jadi para orang itu Pak Ibrahim. ayat ini innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah qaul rasul yang mulia. Itu bukan kalamnya Jibril. Tetapi dia adalah kalamullah tabaraka. Yang namanya kalam dinisbahkan kepada orang pertama yang mengucapkannya. Bukan kepada orang yang menjadi perantaranya. Al-kalam kalamu man qalahu mu'addiyan la kalamu man qalahu muballigha. Itu baiknya. Soalnya Omari kalam itu kalam itu yang namanya ucapan itu adalah ucapan orang yang kali pertama menunaikannya, yang menyampaikannya, bukan ucapan orang yang menjadi mubaliknya, perantara penyampaian. Al-Quran kalamullah, dikarenakan Al-Quran Allah yang mengucapkannya hakikatan Allah, bukan kalimat Jibril, karena Jibril sebagai mubaliknya. Paham ya? Barakallahu. Namun dalam ayat ini Allah memberikan ketentuan baiknya. Dalam bahasa Arab, kita bisa menisbahkan kalam si orang lain, kita menisbahkannya kepada orang yang menyampaikannya selaku pihak mubalig. Kita mengatakan innahu laqaulu rasulin karim, itu adalah kalamullah yang disampaikan oleh rasul yang mulia. Paham ya? Kaul ini diibofahkan, disandarkan kepada Jibril, dikarenakan Jibril yang menyampaikan kalam tersebut. Lihat terjemahannya. Innahu laqaulu rasulin karim. Kita tinggal berdoa. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. At-Takwir 19. Ini saya kan dikira saya mengada-ngada kodol lagi. Ini terjemahan bagus sesuai dengan prinsipnya. Sehingga tidak ada jalan bagi mereka untuk menyatakan Al-Quran itu ibarat dari kalam salah. Paham ya? Paham semua ya? Faedahnya al-kalamu kalamu man qalahu mu'addiyan la kalamu man qalahu muballigh. Ini pada saat disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Aqidah Al-Wasithiyah. Paham? Enggak. Tapi maksudnya gini, dalam kalimat tadi itu bagaimana kita bisa menempat, artinya gini, kalau kita mulai dari nol Ustaz ya, bagaimana kita bisa menempatkan Rasulul Karim itu sebagai al-Mubaligh bukan al-Mu'addiyan, seperti itu artinya ya, dikarenakan kenyataannya ya, seperti itu ya, kalau kalau kita artinya kalau kita ngomong dengan orang-orang yang katakan tadi ya, yang siap bermain-main dalam bahasa itu kan kita bisa terjebak sendiri kalau kita enggak, artinya sekarang dia ngomong apa coba? Coba dia ngomong apa sekarang? Seandainya mereka ngomong apa? Seandainya. Jadi itu kan benar-benar di apa namanya dari artinya itu kalau di dari bahir ayat ini. Ya, bahir ayat itu kan? Itu kan kaul langsung dimusnahkan pada Rasul kan gitu ya? Iya. Bukan dimusnahkan pada Allah. Iya kan kalau arti tambahannya itu dalam kurung kan? Dalam kurung. Adalah iya. Firman Allah yang di jalan kurung. Betul. Jawabannya seperti coba di Pak Bunda cerita. Apakah ada yang lain yang menerangkan? Ya ada. Sekian banyak ayat, sekian banyak riwayat, sekian banyak dalil yang merapatkan prinsip yang sunnah Al-Quran kalam Allah. Itu muhkam. Itu namanya muhkam. Perkara yang pasti. Kesepakatan kalam Allah. Kok ada ayat yang semacam ini? Namanya mukasyarti. Diterangkan dengan yang semestinya. Paham ya? Makanya dikatakan syubhat tadi. Diterangkan dengan sekian banyak argumen-argumen yang sudah bagus sebelumnya. Joko sekarang nisbahnya kepada Rasulul Karim. Kita mengatakan nisbahnya itu minta ditablir. Dia sebagai yang menjadi penyampai saja. Tapi kalamnya, kalam Allah itu orang-orang. Mudah. Ya. Kaidahnya kan itu. Al-kalamu kalamu man qalahu mu'addiyan, la kalamu man qalahu mubalighan. Jadi hakikat kalam itu kalam Allah. Jilid sebagai penyampai kalam. Paham? Jadi bukan ibarat. Tapi seluruh kalam Allah. Disampaikan oleh mereka sendiri. Kayak kita membaca kalam Allah. Bisa? Ya. Jadi sini itu satu ayat di antara sekian ayat yang... Iya. Jadi jangan memahami satu ayat itu saja. Prinsipnya kita berhubungnya Al-Quran. Satu, sama lain tarik menerangkan. Kalau enggak ada ayat, maka diterangkan dengan sunnah Rasul. Sunnah enggak ada dengan para sahabat. Sama tidak ada dengan para tabi. Tapi tidak ada dengan bahasa Arab yang pasti. Paham ya? Sama lagi. Ya, salam apa sih? Jadi terus nampak. Tenang, belajar lah pelan-pelan. Si fokus di mana kan sih? Apa kita berkat sih? Berkat sih? Supaya cepat tabal lagi lagi ya. Berkat sih. Terus kita nanti kerja belotor. Tidak apa? Tidak apa? Lanjut. Qala rahimahullah ta'ala wa qad hamallahu ta'ala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, hamal menjaga hadzal qur'an al-'azim, al-qur'an yang agung ini. Allah menjaga al-qur'an yang agung ini minat taghyir, dari perubahan. Al-qur'an tidak pernah berubah ya, gini. Wasiada juga menjaganya dari penambahan. Wanaksi pengurangan. Wasterjil penggantian. Tidak. Allah yang menjaga. Ini Al-Quran dari mulai disampaikannya kepada Rasul selama benar sampai kita sampai yang mempunyai manat tidak pernah berubah, tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, tidak pernah diganti. Walaupun ada orang yang sembunyi-sembunyi melaksanakan atau melakukan amandemen lafaz dan makna Quran, tidak akan bisa berhasil. Pasti akan diketahui oleh kaum muslimin yang lain dan pasti akan disalahkan. Itu Allah sendiri yang haitsu takaffala azza wa jal, di mana Allah azza wa jalla takaffala menjamin bihifzihi, dengan penjagaan Allah. Allah sendiri menjamin penjagaannya. Faqala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna dzikra, menurunkan al-dzikr berangsur-angsur. Nazzalna al-dzikra, al-dzikr. Al-dzikr di sini definisi apa tafsirnya ialah Al-Quran. Al-Zikr ialah Al-Quran. Anda lihat dalam tafsir Qabari, tafsir Qurtubi, tafsir Ibn Kathir. Semuanya menyatakan Al-Zikr di sini ialah Al-Quran. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami lahu terhadapnya. Benar, hu di sini kembali kepada al-zikr. Paham al-zikr? Ini pendapat yang paling masyhur dari kalangan ahli tafsir. Pendapat yang kedua mengatakan benar, lahu hu ialah kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Tapi yang paling masyhur, pendapat yang lebih masyhur, pendapat yang pertama. Bahkan lagu kembali pada Al-Quran. Itu yang benar. Tapi ya, akrab lembut kembali pada yang paling dekat. Sehingga maknanya sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami menjaga Al-Quran tersebut. Paham ya? Kali dikembalikan kepada Rasul, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Rasul. Tapi sebenarnya pertama lahafihum sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Yang menjaganya. Penjagaan Allah berupa tadi apa? Segala sesuatu yang tidak pantas segala Tuhan. Baik itu ziyadah, menambah, nuksan, pengurangan, tabir, perubahan, tabdil, penggantian, tashih, tahrif. Itu semuanya tidak ada dalam Al-Quran dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalik oleh karena ini. Mawazil ururul katsirah telah berlalu. Mawazil telah berlalu. Al-ururul katsirah generasi-generasi yang banyak. Ini sekian generasi telah berlalu. Walam yuhawil dan tidak mampu ahadun seorang pun yuhawil mampu berusaha. Dan tidak ada yang mampu berusaha ahadun seorang pun min akdai dan musuh-musuh Al-Quran ayu ghayyirafihi untuk merubah isi Al-Quran au yirjidah atau menambah au yangkus atau mengurangi au yubadil atau mengganti illa hadakallahu ta'ala sitramu melainkan Allah akan bongkar takdir dia wa fadaha amrahu Allah akan membongkar urusan dia. Tidak ada seorang pun dalam musuh-musuh agama yang berupaya untuk merubah kejahatan, Allah pasti akan membongkar. Dan sekarang, upaya maksimal, luar biasa itu. Terus semua terbongkar. Semua terbongkar. Dan terjaga sampai sekarang. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah tentang ayat ini. Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, hafizahullahu ta'ala alaina falam yaqif. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga Al-Quran untuk kita. Falam yaqif, maka Al-Quran tidak akan sia-sia. Allah mustah. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir. Mau dia bawakan? Ini kisah dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi untuk menjelaskan kepada kita Al-Quran terjaga. Tidak mungkin disia-sia, tidak mungkin dilupa. Lain dengan kita kisah sebelumnya. Dilupa-lupa dan teman-teman. Ada sebuah kisah. Pada masa Al-Ma'mun, kira-kira balik, apa sih? Al-Ma'mun ini punya kegiatan mengumpulkan para tokoh-tokoh dalam berbagai bidang ilmu dalam acara besar perkumpulan para tokoh. Ada ilmuwan, ada ahli tafsir, ada ahli bahasa, ada ahli hukum semua. Jadi pada Al-Ma'mun para ulama. Ketika itu di majlis itu ada seorang Yahudi. Kalau nanti kita tanya, kalau lihat Alkitab, jangan hadir di situ. Ternyata orang ini pandai dan ahli dalam berbahasa. Al-Ma'mun kagum dengan laki-laki ini. Diperhatikan terus laki-laki. Bahasanya pasti sekarang. Dan dia masih non-muslim, belum masuk Islam. Tahun berikutnya, acara yang berikutnya lagi, datang lagi lagi. Tapi jangan lagi penampilannya, sudah muslim. Selesai acara, jadikan di sini, panggil di sini. Bukankah kami yang tahun kemarin datang masih sebagai hari kita? Betul, Tuhan. Kamu sekarang masuk, sudah muslim. Apa cerita kamu? Apa kisahnya kau tahu dia muslim sekarang? Dia mengatakan, wahai khalifah, kamu tahu sendiri siapa saya, kefasihan sahaja saya, kepandaian saya dalam berbicara. Sekarang, setelah saya bubar dari pertemuan tahun kemarin, saya kepingin menguji tiga tersuci, Taurat, Injil, Al-Quran. Taurat itu saya tulis dengan pangan saya sendiri dan saya ubah menggunakan bahasa saya sendiri. Tawar. Ditulis lagi, terus dengan bahasanya dia sendiri. Kita beri lagi dengan dia dengan bahasa sendiri. Kita harus sangat saya jual di pasar-pasar Yahudi. Laris manis. Laris manis. Saya baru ngerti. Ini siapa yang akhirnya tawaran. Saya uji Injil. Uji Injil. Dengan tangan sendiri, dengan bahasa fakir ini. Fakir ya. Wow. Saya jual di pasarnya Nator. Laris manis. Laris manis. Wah, akhirnya sendiri. Akhirnya terakhir saya memuji Al-Quran. Saya tulis kepada Al-Quran dengan bahasa sendiri. Kami jangan-jangan ketoksaan bahasa. Baik. Dijual di pasar kaum muslimin. Tidak laku. Tidak laku. Semua mengatakan ini bukan kalam Allah. Ini bukan apa? Sama kan? Bukan kalam Allah. Ini yang kalam Allah. Bukan yang aslinya musuh. Saya baru mantap, yakin, betul-betul kalam Allah. Tidak mungkin saya dibalukan. Saya bermantap dengan ini. Nah ini bermaksud Islam. Dengan stok semacam itu dan tahun berikutnya yang terakhir itu datang lagi sebagai orang muslim yang pasti nah itu lagi di bukan Arab aslinya di tersebut tubi diterjemahkan insyaallah luar biasa dia lihat dalam tafsir Qurtubi surat Al-Hijr ayat yang ke-9 nah di surat Kirfah tersebut. Masa. Ini disebutkan oleh ya, untuk memperkenalkan ayat ini wa inna lahu la'afir. Walaupun zaman sekarang ini orang-orang yang kepingin mengamal dengan Al-Quran tadi mau maksimal mengusahakan dijual di pasar muslim kata teman yang punya dikalahkan bolo-bolo mereka sendiri ataupun dibeli untuk diperiksa secara mui kesulitannya itu tidak boleh ya. Stempel tetap. Pernah kejadian saya masih ingat lama ini ya, mas di Jawa Timur rumah jang atau apa begitu. Kepingin memecahkan rekor muri Al-Quran dengan mushaf yang sangat besar. Gede gitu dengan tulisan tangan dia sendiri. Tulis tangan, jiplak Al-Quran. Jadi bukan dengan bahasa orang rumah jang. Al-Quran ini ya mas. Terus lagi dengan tangannya, para kawan itu, tapi juga susah untuk memecahkan rekor muri. Begitu, jadi diserahkan kepada dia itu diperiksa, jangan diedar. Kenapa? Bola. Lalu kenapa? Ternyata dalam penulisannya saya salah. Saya salah. Itu pas yang jiplak langsung ini lho, tak boleh gitu. Saya salah. Nggak boleh. Ini apa ya, cara. Jika tadi kan menggunakan kepastian bahasanya sendiri, dirubah, kalah aku. Ini lah aku, delok dan musafir. Cuma ditulis begini, leh salah. Mungkin salah apanya, mungkin wakofnya atau panjang pendek dan segala macamnya salah. Jangan sebarkan, boleh. Jangan sama sebagai korong muri. Tapi kita tidak boleh dikatakan boleh. Subhanallah. Itu memperkuat betul-betul Al-Quran dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihannya. Dan pada keterangan berikutnya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang sifat-sifatnya Al-Quran Karim. Wallahu a'lam bishawab. Itu untuk pertemuan aja. Ya, insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bertanya, kalau saya membaca majalah agama, biasanya saya tidak membaca Al-Qur'annya, akan tetapi saya hanya membaca terjemahannya. Apakah saya dengan saya kan sebut salah? Tidak salah, cuma kurang afdal. yang afdal itu baca Qur'annya itu dinilai saja. Sehingga double, baca majalah yang syar'i itu pahala mencari ilmu, baca lafaz Qur'annya juga pahala, baca terjemahannya tahu bagaimana maknanya juga pahala. Lalu berpahala deh. Alhamdulillah, kurang afdal. Nah, dan yang terpenting itu ialah membaca lafaznya. Supaya tahu sisi argumentasi dalil yang diinginkan oleh sang penulis dari ayat di atas. Itu yang penting. Jangan mengatakan Quran 17 ayat sekian. Itu tidak mahrum. Itu 17 itu angka, itu mengangka. Tapi langsung. Ayat sekian, soal sekian, ini bunyinya. Lafaz ini sebagai dalilnya. Nah, itu baru betul-betul mantap. Allah yang baik. Hai, insyaAllah ya. Nah, dalam kumum, insyaAllah. Ada perayaan lain. Itu kan yang perayaan. Dengan kebencian itu, dengan dia kan, gunung itu adalah ansi. Jadi,